خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب خادم المرأة باب pembantu perempuan atau seorang ibu rumah tangga. Jika sekiranya dia tidak mampu untuk mengurusi semua dari pekerjaan rumah tangganya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ubaydullah bin Abi Yazid sami'a Mujahidan qala sami'tu Abdurrahman bin Abi Layla yuhaddithu an Ali bin Abi Talib أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادما. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Fatimah istrinya yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta khadim, pembantu. Tentunya di zaman itu adalah budak. Faqala ala ukhbiruka bima huwa khairul laki minhu. Maukah aku beritahu kepada engkau sesuatu yang lebih baik daripada itu? Tusabbihinallaha inda manamiki 33. Engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak tidur 33 kali. Wa tahmadinallaha 33. Dan engkau memuji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbirinallaha 34. Dan engkau bertakbir kepada Allah, Allahu akbar Allahu akbar 34, 34 kali. Jadilah seluruhnya 100 kali. Barakallahu fikum. Tsumma qala Sufyan ihdahunna 34. Kemudian berkata Sufyan, salah satu di antara tiganya ini imma takbir, tasbih atau tahmid 34 kali. Fama tarakaha ba'du. Kila wala lil tasbihin, qala wala lil tasbihin. Fama taraktuha ba'du, kata Ali, maka aku tidak pernah meninggalkannya. Sejak itu, setiap aku hendak tidur, aku berzikir dengan zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pokoknya 34 kali. Sehingga terbilang secara keseluruhan 100 kali. Taib. Pama taraktuha ba'du. Kata Ali, aku tidak pernah lagi meninggalkannya setelah saat itu. Kila wala lailata siffin, dan juga ketika malam siffin, malam peperangan antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, qala wala lailata siffin, hatta di malam siffin pun aku tetap berzikir dengan zikir ini. Sesibuk apapun, barakallahu fikum. Di antara para ulama memang mengatakan bahwa dikir 33 kali ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, salah satunya 34, ini memberikan kekuatan lebih. Barakallahu fikum. Karena dikir itu mendatangkan tuma'nina, mendatangkan sakinah. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Jiwa ketika tenang, dia akan kuat. Barakallahu fikum. Beda ketika dia susah, dia berpikir berat. Maka segala sesuatunya dia rasakan berat. Jangankan untuk melakukan pekerjaan, menggerakkan badan saja, mereka susah. ketika tidak ada, barakallahu bikum, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang memberatkan jiwa, ringan, enteng, mudah, enak saja dilakukan semuanya, dilakukan dalam kondisi senang, barakallahu bikum, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas rutinitas, barakallahu bikum, dalam rumah kalau dijalankan dengan senang hati, enteng saja biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagian juga ulama mengatakan bahwa kemanfaatannya di zikir ini di dunia dan di hari akhirat, sementara khadim, sementara pembantu, ya hanya di dunia ini saja. Sementara wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih bagus, lebih kekal daripada dunia ini. Barakallahu bikum. Qala rahimahullah ta'ala, babu khidmatir rajuli fi ahlihi. Babu khidmatir rajuli fi ahlihi. Asalnya dan yang menjadi pokok bahwa kegiatan rumah tangga itu dilakukan oleh istri. Barakallahu bikum. Suami keluar untuk mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana telah ditabuib oleh Imam Al-Bukhari, babu amalil mar'ati fi baiti zawjiha. Barakallahu fikum. Bab pekerjaan seorang ibu rumah tangga di rumah suaminya. Ya, ini segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dari bersih-bersih, dari merapikan, dari memasak, dan yang lainnya. Barakallahu bikum. Kemudian beliau memberikan bab berikutnya, bab khidmatir rajuli fi ahlihi, bab khidmah. Khidmah ini adalah, barakallahu bikum, apa khidmah? Sudah menjadi bahasa Indonesia, berkhidmat. Ya. Melayani, membantu. Baik. Ini bantuan seorang suami untuk istrinya di dalam rumahnya. Sudah dikatakan tadi bahwa yang pokok bagi seorang istri adalah pekerjaan rumah tangganya. Taib. Bukan berarti bahwa ketika suami ada di sana tidak perlu bantu istri, ya tetap dibantu. Sebagaimana ini hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت. Apa gerangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah? طيب Qala kana yakunu fi mihnati ahlihi. Kata Aisyah, ya, beliau membantu keluarganya. Apa yang dilakukan oleh keluarganya, ya dibantu. Baik. Ya, kalau mungkin sekarang kita ini ya nyapu ke atau apa. Baik. Kalau sang istri mungkin lagi repot dengan anaknya mungkin. Baik, atau lagi masak. Sementara ada sesuatu yang kita boleh membantunya. Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Mihna itu ya kegiatan dan kesibukan istri. Apalah yang bisa dibantukan. Barakallahu fikum, ketika berada di rumah. Fa idza sami'a al-adhan kharaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangganya beliau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang, membantu istri. Baik. Kalau lagi repot, apalah yang bisa dilakukan. Dan kalau beliau mendengar azan, bahkan beliau pun keluar dari rumah menuju masjid. Qala rahimahullahu ta'ala, babun idza lam yunfikir rajulu falil mar'ati an ta'khudha bighairi ilmihi ma yakfiha wa waladaha bil ma'ruf. Bab ketika seorang suami tidak memberikan infak, tidak memberikan nafkah untuk istrinya, maka bagi istri boleh mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuan suami, apa-apa yang mencukupinya dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, yakni sekebutuhan dia. Untuk makan dan minum dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu, yang merupakan suatu yang layak. Barakallahu fiikum. Jangan mengambil dari haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Qala rahimallahu taala haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyata anna Hindan binta Utbata, bahwa Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan, qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sang istri ini datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Walai sayu'tini ma yakini wa waladi. Dan dia tidak memberikan kepada aku apa yang mencukupi aku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang aku ambil daripadanya yang dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau aku ngambil. Baik. Faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan kau mengambil yang mencukupi engkau dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Baik. Jangan mengambil lebih dari kebutuhan. Kalau ada mengatakan, oh kita butuh ini, kita butuh, bukan begitu maksudnya. Baik. Terkadang orang menganggap butuh padahal sebenarnya dia tidak butuh, cuma sekedar senang-senang. Qala rahimahullahu taala babu hibdil mar'ati zawjaha fi dzati yadihi wan nafaqah. Bab baik, seorang istri, seorang perempuan menjaga baik, suaminya fi dzati yadihi, pada hartanya dan nafkah. Baik, menjaga nafkahnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ibn Tawus an abihi wa Abu Zinad al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa'i rakibna al-ibila nisa'u Quraisy wa qala al-akharu salihu nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigarihi war'ahu ala zawjin fi dhati yadihi wa yudhkur an Muawiyah wa ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, khairun nisa'i rakibna al-ibila nisa'u Quraisy, sebaik-baik perempuan yang mengendarai onta adalah perempuan Quraisy. Perempuan Quraisy. Wa qala al-akhar salihu nisa'i Quraisy, yani perempuan-perempuan Quraisy yang saleh, yang baik. Ahnahu ala waladin bi sigarihi, sayang, sangat penyayang terhadap anak-anaknya ketika anaknya masih kecil. Wa ra'ahu ala zaujin fi dhati yadihi, dan begitu sangat mencintai suaminya, menghormati suaminya. Taib, dan menjaga harta suaminya. Demikian juga yang diriwayatkan dari Muawiyah dan Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan harus menjaga harta suaminya dan menjaga kehormatan suaminya. Jangan dia melakukan perkara-perkara yang mempermalukan suaminya. Barakallahu fikum. Memang bukan suami yang melakukan perbuatan, tapi boleh jadi istri. Ya akhirnya sang suami keseret-seret, dicela gara-gara istri yang melakukan satu pelanggaran atau satu tindakan yang tidak layak. Kan demikian, hatta di kalangan orang-orang awam demikian. Misalnya istri pejabat mungkin, atau istri apalah, istri aparat, melakukan tindakan yang tidak terpuji, ya suaminya yang terseret-seret. Maka seorang perempuan, seorang istri menjaga dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Orang akan mengatakan, oh istrinya si fulan itu. Bukan istrinya saja yang disoroti sebagai pelaku kejahatan atau melakukan tindakan yang tidak terpuji, tapi sang suami juga akan disorot. Ya walaupun mungkin suaminya sudah mengingatkannya, sudah menasihatinya, sudah mendidiknya. Wallahu al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, babu kiswatil mar'ah bil ma'ruf. Bab memberikan pakaian untuk perempuan, untuk istri dengan cara yang ma'ruf. Baik, qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdul Malik bin Maisarah, qala sami'tu Zaid bin Wahab an Ali radhiyallahu anhu qala ata ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hullata ati hakada ati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan sayra. Taib ata ilayya. Zaid bin Wahab an Ali. Falabistuha faraitu al-ghadaba. Ati ilan ata ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakala. Ata ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakala. Hullatan sayra falabistuha ata ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku membawa taib hullah. Hullah ini pakaian. Sayra atau siara. Falabistuha, kemudian aku memakainya. Faraitul ghadaba fi wajhi fashaqaqtuha baina nisa'i. Aku melihat raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan itu. Karena aku yang memakainya, maka aku membaginya dan menyerahkan kepada istri-istriku. Hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan istri-istri kalian. Walahunna alaikum, dan mereka istri-istri kalian ini memiliki hak atas kalian berupa rezeki, yakni makanan-makanan, wa kiswatuhunna, demikian juga pakaian-pakaian dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babu awnil mar'ati zawjaha fi waladihi. Bab seorang perempuan, seorang istri membantu suaminya untuk mengurusi anak-anak suaminya. Jadi, walaupun di hadis yang akan dibawakan di sini adalah adik-adik suaminya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, an Amr, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, halaka abi wa taraka sab'a banatin. Berkata Jabir bin Abdullah, halaka abi, ayahku meninggal dunia dan meninggalkan 7 anak-anak perempuan yang masih kecil. Autis abanatin, atau 9 bahkan. Kata sawajutu mra'atan sayyiban, maka aku pun menikahi perempuan janda yang telah betul-betul dewasa, matang. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Jabir, apakah engkau sudah menikah? Faqultu na'am, iya ya Rasulullah. Faqala bikran am sayyiba? Kemudian Rasul bertanya, apakah yang kau nikahi ini adalah perawan yang masih muda atau janda? Qultul bal sayyiba, bahkan aku menikahi seorang janda. Qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka? Kenapa bukan perempuan yang muda sehingga engkau bisa bersenda gurau, bercanda ria dengannya? Dia bercanda ria dengan engkau, main-main dengan engkau. Watudahikuka watudahiku. Tudahikuha watudahikuka. Engkau tertawa dengannya dan dia tertawa dengan engkau. Qala faqultu lahu inna abdallahi halaka wa taraka banat. Aku mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah ayahku meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak-anak perempuan yang banyak. Wa ini karihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Dan aku tidak mau menikahi perempuan menambah pekerjaan. Aku menikahi perempuan yang muda sama seperti mereka, masih kecil-kecil. Yo, tambah repot aku. Maksudnya begitu. Jabirnya mengatakan, aku pengen fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaina wa tuslihuhunna. Aku pun menikahi perempuan yang lebih dewasa agar supaya bisa membantu aku mengurusi mereka-mereka ini, karena anak-anak kecil ini perlu diurusi, perlu di taqumu 'alaihinna wa tuslihuhunna. Masih perlu dididik, masih perlu diajari, masih perlu dibiasakan melakukan kebaikan. Masih perlu disuruh nyapu, disuruh cuci piring, disuruh barakallahu fikum sisir rambut, suruh rapikan ini, rapikan itu. Barakallahu fikum, masih perlu. Bahkan masih perlu disuruh mandi. Kalau tidak disuruh mandi anak-anak kecil, barakallahu fikum, tidak mau mandi. 2 hari, 3 hari tidak mandi kalau tidak disuruh mandi. Nanti betul-betul sudah gerah, betul-betul dia habis main, so mandi suar, baru dia mau mandi. Kalau nyandan, tidak mau mandi dia. Jadi mesti harus apa? Ini yang dikatakan, tuslihuhunna, taqumu alaihinna wa tuslihuhunna, ditakdib, diajari, dididik, dibentuk. Baik. Ini alasannya Jabir, kenapa menikahi seorang janda, karena janda sudah lebih berpengalaman untuk mengurusi anak-anak. Taibakala barakallahu laka wa hayau khaira. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Jabir, barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk engkau pada keluargamu. Barakallahu bikum. Taib, kita cukupkan sampai sini, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La antastaghfiru wa atubu ilaika.